Blueface baby, yeah. Pulang sangat sulit, baca kan kasih rahmu sudah bikahoid. Beja kai, munaya nuna senang gerut ke, nabi nyaran asar kripa duyut, awu lungar rendah ke. Pulang sangat sulit, baca kan kasih rahmu sudah bikahoid. Beja kai, munaya nuna senang gerut ke, nabi nyaran asar kripa duyut, awu lungar rendah ke. Keting nongkrong di pinggir jalan, sering hobi kencel. Masuk gabut, jalan-jalan, bocokan jelma jalan gangster. Si aduan nih, hayu jalur ke. Umpai, tong main polisi ke. Aing asal kriba duyo, tong gambental. Aduh wapak tek-tek bengek, aing wanita ru. Aduh jalan anjing, ngengen aing bis gacal. Congko sarang riau, cak goodbye ke bapak hidung. Ditungguan di toto wang, si anjing terdarah jang. Nyali banci, mendingi sepadang. Cuma jago sosmed, yang jago kandang. Tapi saya anjing, emang pulap sarang curit, bacok kan kasih rahmu sudah bikahoid. Beja kai, munaya nonton seneng gerut ke. Nabi nyaran asak, kripa duyut, awu lungar rendah ke. Pulap sarang curit, bacok kan kasih rahmu sudah bikahoid. Beja kai, munaya nonton seneng gerut ke. Nabi nyaran asak, kripa duyut, awu lungar rendah ke. Hahaha.